segmen terakhir ini kita juga masih mengundang Anda untuk berpartisipasi. Silakan SMS di 0816-924-924, cantumkan nama dan kota Anda. Oke, kita kembali lagi ya. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Apa sih beda buku ini dengan buku yang lainnya? Segmen pembacanya siapa, Mas Arief? Ya, buku ini kalau bicara... buku tentang MLM itu banyak sekali, gitu ya. Yang buku ini berdasarkan riset sebelumnya, riset pasar sebelumnya. Apakah buku sejenis yang atau buku yang saya inginkan itu ada apa enggak? Ternyata terlalu banyak buku tentang teori MLM yang nulis juga para ahli pengelola keuangan, pengamat ekonomi dan sebagainya, gitu ya. Tapi mungkin ada dari pelakunya sendiri. Tapi kalaupun ada dan yang saya temukan adalah sebuah buku yang malu-malu, yang tidak blak-blakan dan tidak enak dibaca, gitu. Tidak menyenangkan, tidak merefleksikan kesuksesan orang, bikin orang ingin baca dan sebagainya, gitu ya. Jadi, nah saya ingin buku yang memang mendukung itu semua. Jadi secara visual menyenangkan, secara bahasa juga menyenangkan, ya gitu ya, mudah dipahami dan sebuah kemasan yang memang bisa diterima pasar lah. Dan Henry Dikianto, Passion for Freedom adalah refleksi dari rumusan semacam itu. Wah, ini nemu menuliskan ini kan tadi prosesnya aja merayu-rayu sampai tahun ketiga akhirnya ya. 3 tahun lah prosesnya. Perenungannya gimana sih, Mas Arief? Saya penasaran deh sampai akhirnya menuliskan sebuah judul yang dahsyat ini. Dan aku lihat tulisannya emang bagus banget dari Mas Arief juga gitu. Boleh di-share nih, Mas. Jadi saya 1 tahun adalah merayu beliau gitu ya. Dan pada tahun kedua kita mulai menulis. Ternyata industri ini adalah industri yang sangat bergairah gitu. Orangnya sangat suportif gitu ya, saling mendukung, kemudian auranya positif gitu ya. Banyak narasumber yang harus saya hubungi untuk mengumpulkan informasi. Saya harus terbang ke Jogja, kemudian kita menunggu beberapa orang Malaysia gitu ya. Kita tadinya mau terbang ke Malaysia, tapi ternyata ada sebuah acara yang kemudian beberapa leader dari Malaysia itu terbang ke sini, dan kemudian saya wawancarai, dan saya kira akhirnya dapatlah sebuah kemasan data. Saya sudah mengumpulkan data, dan kemudian dalam teknik penulisan ada yang namanya framing, agar itu menjadi sebuah cerita yang enak diikuti. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Bapak atau Ibu Haye nih ya, Mas Henry. Kepada Mas Henry, ini kan di Indonesia ini sudah banyak yang namanya MLM, bahkan dicap bisnis yang menipu. Tapi kenapa PT Kaling sendiri dapat berhasil di Indonesia? Ya, itu hanya perspektif yang salah ya. Membedakan antara network marketing atau MLM murni dengan money game, ya kan? Money game. Jadi itu membedakan antara bahwa ketika MLM murni artinya ada produknya, MLM juga kalau lebih bagus lagi adalah di syariah, artinya dari marketing plan-nya syariah, kebetulan Kaling syariah gitu ya, jadi bagi hasilnya sangat adil, dan komitmen dari pemilik perusahaannya ya tidak hanya ngambil keuntungan, tapi tujuan utamanya adalah ingin banyak orang keluar dari masalah kehidupannya ya. Jadi kalau yang mengecap, wah ini menipu gitu ya, ya karena mungkin itu seperti skema Ponzi, artinya arisan nasional itu dianggapnya MLM gitu, seperti Laut Biru atau apa waktu itu ya. Tapi sangat beda sekali ketika membangun digital network marketing adalah membangun jalur-jalur distribusi, kemudian membangunnya dengan sistem, dan akhirnya sistem akan bekerja dengan kita. Itu yang membuat kita bisa freedom itu. Oke. Wah, ini menarik banget nih, Mas. Maaf loh ya. Maaf sekali loh, Mas. Ini memang sering sih banyak yang beranggapan bahwa sukses di MLM itu adalah di atas penderitaan banyak downline-nya. Gimana kalau menurut Mas Henry? Ya, tidak begitu ya. Artinya tidak selalu yang di atas kita lebih penghasilan lebih besar. Kebetulan sponsor saya juga belum berhasil gitu. Tidak selalu orang yang ngajak kita lebih berhasil ya kan. Ini bisnis milik sendiri yang benar-benar adil. Artinya ya itu yang membedakan bahwa ketika money game dengan network marketing yang betul, ya kan? Dan ini bisa menjadi profesi utama masa depan di beberapa negara. Ini adalah the new professional, artinya sebuah profesi di masa depan karena bisa menjanjikan kebebasan waktu dan keuangan, ya kan? Nah, itu yang sangat menarik. Artinya ini we are using people, dia build people. Kita nggak menggunakan orang, tapi kita membangun orang, ya kan? Uh-huh. Karena bisnisnya adalah mengempowering, memberdayakan orang, ya kan? Bukan menggunakan orang, ya kan? Ini yang menarik. Oke. Okay. Nah, seperti itu Mbak Don. Baik, ini jadi itu dipatahkan ya oleh Mas Henry ya. Makanya baca buku ini. Makanya baca bukunya dong. Aku yang dimarahin sih. Ini juga ada yang menarik juga untuk Mas Arief barangkali atau juga Mas Henry boleh sampaikan. Apakah ini nanti setelah baca bukunya hanya applicable untuk bisnis MLM aja atau juga bisa untuk bisnis lainnya gitu? Nah, apa yang dilakukan penulis sendiri? Saya kira pembaca buku ini tidak hanya orang-orang yang melakukan bisnis di multilevel marketing, tapi ini adalah buku motivasi untuk industri apapun. Bahwa memang pelakunya kebetulan adalah orang MLM ya gitu ya. Tapi ada banyak sekali sisi-sisi yang bisa dibaca sebagai motivasi untuk menciptakan perubahan. Orang tidak bisa maju tanpa menciptakan perubahan, dan itu dimulai dari diri sendiri. Di situ banyak ajakan untuk berubah. Oke, ini ada yang menanyakan ya, sekali lagi sebelum kita close juga nih, berapa harga bukunya? Mahal enggak ya bukunya? Gitu. Boleh diinfo mungkin pricingnya? Terus boleh. Jadi saya ingin saya tambahkan ya, jadi sebenarnya buku bisnis yang paling sukses di Jepang itu adalah The Books of Five Rings dari Musashi gitu loh. Itu buku perang. Demikian juga buku di Southeast Asia, di China, itu buku bisnis yang paling bagus, The Art of War, Sun Tzu. Jadi bukan ini, jadi gak direct seringkali. Harga buku ini 120.000. Dan kalau menurut saya itu sangat murah. Karena majalah aja sekarang udah banyak yang harganya udah di atas 150.000. Iya. Apalagi ini keren banget Mitra Bisnis bukunya, benar-benar tebal. Umurnya ya, kalau majalah umurnya mungkin cuma 1 bulan, tapi buku ini bisa umurnya bisa lifetime. Oke, baik. Sayang sekali waktunya terbatas, saya akan infokan dulu untuk Anda yang beruntung sore ini dengan 4 digit di belakang. Selamat buat Pak Hadi 8852, lalu HY di Bogor ya tadi 8759, lalu Pak Pujiono yang sudah telepon atau di 5797, lalu ada Ome di 7121 dan Doni di 1690. Nanti Pak Safam yang akan menghubungi Anda. Untuk penutup, ingin menyampaikan apa Mas Arief sore ini? Baca buku ini. Saya yakin Anda akan tidak berhenti untuk menutupnya. Oke, baik. Mas Henry, untuk pesan-pesannya apa nih ke para pembaca nanti? Ya, insya Allah buku ini bisa, tujuan utama saya ingin membuat, apa mau dibukukan dalam buku ini adalah bukan hanya menginspirasi saja, tapi bisa mengempowering gitu. Artinya, Anda bukan hanya, kalau Pak Henry aja bisa, apalagi saya gitu loh. Artinya, Anda akan betul-betul bisa mengaplikasikan dalam kehidupan Anda dan meraih mimpi-mimpi itu. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir. Sukses untuk bukunya Henry Rikyanto, Passion for Freedom. Makasih, thank you juga ya Mas Arief. Terima kasih, sukses, dan ditunggu lagi tulisan-tulisan yang lainnya. Mitra Bisnis, terima kasih Anda bersama kami. Saya Dona Oriza dan sukses untuk Anda. Itulah tadi Calvin's Dream bersama si biang penasaran Calvin Kurnia. Sampai jumpa Calvin's Dream.